Selain Tuhan yang kuasa, saya ada hajat maksud mau ngawinin pada hari Sabtu jatuh malam Minggu, kedatangan ibu bapak saya tunggu untuk memberikan doa restunya. Semoga pengantin panjang jodohnya, panjang umur murah rezekinya, gak ketinggalan banyak anaknya. Saya sekeluarga sangat mengharapkan kedatangan ibu bapak handai tolak. Sebelumnya saya ucapin alhamdulillah atas sumbangan moril atau entunya. Saya sekeluarga sangat mengharapkan kedatangan ibu bapak handai tolan. Sebelumnya saya ucapin alhamdulillah atas sumbangan moral atau untungnya. Bang, apaan sih? Ah, biasa. Salam tempel.